Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudahu amma ba'd. Qala Allah. Insyaallah ta'ala pada pertemuan malam ini kita akan masuk pada pembahasan daripada kitab At-Tafsir wal Mufassirun yang ditulis oleh Dr. Muhammad Fajar Az-Zahabi rahimahullah. Insyaallah ta'ala wa sallallahu alaihi wa sallam. Kita akan membahas sedikit daripada mukaddimah yang dibawakan oleh al-muallif rahimahullahu taala sebagai bentuk pengenalan untuk kita semuanya tentang makna daripada at-tafsir dan juga sedikit faedah yang berkaitan dengan at-tafsir. Beliau mengatakan al-muqaddimah, pendahuluan. Perlu diingat karena bismillahirrahmanirrahim Allah, muqaddimah yang akan kita bahas di sini ini lumayan jelibet dalam artian butuh untuk mengeras otak dan butuh untuk perhatian untuk membahas muqaddimah yang beliau bawakan di sini. Jadi anda minta bagi antum-antum para ikhwat sekalian, kalau seandainya sudah mulai ngantuk, segera wudu, agar segera kembali. Dan anda minta untuk konsentrasi penuh dan memperhatikan apa yang beliau sampaikan. Halo antum, antum bawa makalahnya, masing-masing bawa. Baik. Qala al-musannif rahimahullah, berkata penulis rahimahullah ta'ala, al-mabahatu al-awwal, pembahasan yang pertama, makna tafsir wa ta'wil wal farqu bainahuma. Makna tafsir dan juga makna ta'wil dan perbedaan antara keduanya. Jadi sekarang beliau ingin menjelaskan kepada kita apa itu tafsir, kemudian apa itu ta'wil, dan apa perbedaan antara tafsir dengan ta'wil. Beliau mengatakan, sekarang beliau membahas tafsir. Ya, tafsir. At-tafsiru fil lughah, tafsir secara bahasa, huwa al-idha'u wa-tabyin. Al-idha'u wa-tabyin. Tafsir secara bahasa itu adalah al-idha' wa-tabyin. Menjelaskan. Ya, menjelaskan. Idha' dengan tabyin itu sama. Yani menjelaskan. Wa minhu qawluhu ta'ala fi surat al-Furqan. Makna ini, makna tafsir secara bahasa itu sebagaimana yang disebutkan dalam surat al-Furqan ayat yang ke-33, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira." Dan tidaklah mereka itu datang kepadamu wahai Nabiku sallallahu alaihi wasallam bimatsalin dengan sebuah permisalan, "Illa ji'naka bil haqq," melainkan pasti kami kata Allah akan mendatangkan kepadamu dengan membawa kebenaran, wa ahsana tafsiran, dan dengan membawa sebaik-baik tafsir. Ai yakni bayanan wa tafsilan. Yakni kami akan mendatangkan untuk wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam bayanan, penjelasan, wa tafsilan, dan rincian-rincian. Ini. Jadi surat Al-Furqan ayat yang ke-33 yang di situ ada penyebutan lafaz tafsir, maknanya adalah al-irbah wa-tabyin, atau dengan bahasa yang beliau bawakan di sini, bayanan wa tafsilan. Jadi kalau kita takwilkan dengan Allah Subhanahu wa taala, illa ji'naka bil haqqi wa ahsana bayanan wa tafsila. Yakni kami datangkan kepadamu sebaik kebenaran dan juga sebaik-baik penjelasan dan rincian untuk membantah permisalan yang mereka bawakan. Paham ya? Beliau mengatakan, sekarang beliau menjelaskan tentang istiqaq. Arabtum al-istiqaq. Pecahan diambil dari mana lafaz tafsir ini? Beliau mengatakan wa huwa ma'khudun minal fasri. Tafsir ini diambil dari al-fasr. Tafsir itu bentuk apa? Apa sifatnya ya ikhwah? Masdar dari wadan fasara, yufassiru tafsiran. Ya. Sekarang dibawakan bentuk mudaratnya. Sama-sama masdar al-fasr. Ini artinya wa huwa al-ibanatu wal kashfu. Makna al-fasru itu adalah al-ibanah wal kashf. Al-ibanah itu artinya menjelaskan, al-kashfu itu artinya menyingkap. Qala al-qamus, berkata penulis al-qamus, yang dimaukan dengan qamus di sini adalah qamus al-nahyu. Ya, jadi kalau diistilahkan kamus, kebanyakannya yang dimaksud adalah kamus al-muhayyab. Al-fasru al-ibanatu wa kashful muhatta kat-tafsir. Al-fasru maknanya adalah al-ibanah, menjelaskan, wa kashful muhatta, dan menyingkap tutup, kat-tafsir, seperti lafaz tafsir. Maksudnya ini penjelasan tentang istiqaq daripada tafsir. At-tafsir itu diambil dari al-fasru. Maknanya adalah al-ibanah wal-kashfu. Disebutkan oleh penulis kitab Al-Qamus, dia mengatakan kashful mughatta, yakni menyingkap tutup. Kemahal. Ya, ini namanya al-fasr. Kat-tafsir. Al-fasr wa tafsir sayyan. Dua-duanya sama. Yakni apa? Kashful mughatta, membuka atau menyingkap yang namanya sebuah tirai. Jadi kalau misalnya gelas, fasartu al-kub ay fatahtu zubaahu wa abanahu. Nah. Mafhum? Maksudnya mana ya ikhwah? Tatasawwarun hadhihi al-mas'alah. Tergambar di mana antum masalah ini? Ini baru makna secara lughawi. Ya, makna secara lughah. Apa makna secara lughah? Tafsir secara bahasa apa artinya? Al-ibah wa tabyin. Diambil dari kata apa dia? Al-fasl. Apa maknanya? Al-ibanah wal kashf. Ayo barakallahu fiik. Beliau juga menyuruh kita untuk merujuk kepada kitab Lisanul Arab dan Bahrul Muhit dengan juz dan halaman yang beliau bawakan. Nah, perlu diingat karena bismillahirrahmanirrahim, dikarenakan yang ada di depan antum itu adalah mustafaf atau ringkasan dari kitab tafsir wal mufassirun yang jumlahnya 3 juz, maka saya cukupkan hanya mengambil dari kitab ini. Kalau pernah ada tambahan dari kitab luar sedikit. Jadi marajih yang saya sebutkan di sini itu yang dibawakan oleh mu'alif di sini. Betul? Nah. Beliau mengatakan wa min hadza, maka dari sini, yakni dari definisi yang beliau bawakan, bisa diambil faedah, ya tabayyanu lana, jelas untuk kita, anna tafsir, bahwasanya tafsir, yusta'malu lughatan fil kashfil hissi. Tafsir secara bahasa itu digunakan untuk al-kashful hissi, yakni al-kashf, meningkat yang sifatnya adalah hissi. Yakni sifatnya itu konkret, nyata, bisa dilihat. Yakni betul-betul dia melakukan yang namanya al-kashf, kashful mughatta kan hada. Namanya kashful hissi. wa bil kashfi 'anil ma'ani al-ma'qulah, dan tafsir secara bahasa juga bisa menunjukkan al-kashf, menyingkap makna-makna yang bisa dipahami. Yakni secara tidak langsung lafaz tafsir secara bahasa itu bisa digunakan pada dua perkara, hissiyan wa ma'nawiyan. Ya, kalau hissi itu betul-betul dia melakukan tindakan al-kashf al-ibana. Mafhum? Kashf al-mughatta, menyingkap yang namanya sebuah tutup. Dan juga bisa digunakan untuk yang namanya kashful ma'nawi, yang sifatnya itu ma'nawi. Yakni dia menyingkap semua makna-makna yang ma'kulah, yang masuk akal, yang bisa diterima oleh akal. Aintum. Wa isti'maluhu fil tsani akthar min isti'malihi fil awal. Dan pemakaian lafaz atau makna tafsir pada makna yang kedua itu lebih banyak daripada makna yang pertama. Untuk secara lugah, ya, secara bahasa, makna tafsir lebih banyak dimaukan untuk tafsirun ma'nawi, yakni yakshif al-ma'ani al-ma'kula, yakni dia menyingkap makna-makna yang memang bisa diterima oleh akal. Paham ya? Yakni yang berkaitan dengan sesuatu yang sifatnya ma'nawi, bukan hissi. Ini tafsir secara lugah. Al-muhim ikhwa, ala kulli hal, ini permainan bahasa tadi. Yang penting yang namanya tafsir itu makna adalah al-kashf wal-ibana wal-ilmah wal-tabiyin, adalah menyingkap, menjelaskan. Itu namanya tafsir. Faham? Itu secara bahasa. Dan lebih banyak digunakan untuk makna secara maknawi. Yani al-kashfu yang sifatnya itu maknawi, bukan yang hakiki. Faham ya? Ini secara luas. Wafil istilah. Adapun tafsir secara istilah, beliau mengatakan wa qad arafahu a'immatu sya'ni ila arba'ati ta'rif. Para imam ahli tafsir memberikan definisi untuk tafsir secara istilah dengan empat definisi. Jadi mereka istilah, ada yang menyatakan demikian, ada yang menyatakan demikian, sampai pada empat pendapat. Wa jama'ahu al-mu'allif bi qawlih, dan semuanya itu dirangkum, dikumpulkan oleh penulis dengan satu makna. Jadi dari empat makna yang dibawakan oleh mereka para ulama itu semuanya tertuju pada satu pembahasan. Beliau mengatakan wa hadhihi ta'riful arba'ah, dan definisi yang empat ini, yakni yang beliau bawakan dalam kitab ini, kitab ada kitab empat definisi yang beliau bawakan, kulluha tattafiqu kulluha ala anna ilma tafsir, empat-empatnya itu sepakat pada satu pembahasan, yaitu yang namanya tafsir adalah ilmun yabhasu an muradillahi ta'ala biqadril taqatil basyariyah. Tafsir itu adalah ilmu yang membahas tentang maksud dari ucapan firman Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kemampuan seseorang. Fahuwa syamilun likulli ma yutawakafu alaihi fahmul ma'na wa bayanul murad. Dan tafsir ini mencakup semua, semua pembahasan yang berkaitan dengan makna dan penjelasan tentang suatu maksud. Yakni fahmul makna wa bayanul murad. Yakni mencakup semua pembahasan tentang al-ma'ani al-ma'kula, makna-makna yang bisa diterima dengan akal, dan juga mencakup semua pembahasan yang menjelaskan tentang sebuah maksud dari firman Allah subhanahu wa ta'ala. Mafhum? Ala kulli hal, fadina a'azakumullah, tafsir istilahan ala qawlil mu'allif, itu adalah ilmu yang membahas tentang maksud dan rahasia daripada firman Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kemampuan seseorang. Mafhum ya? Nah, itu namanya tafsir secara istilah. Ini tafsir. Selesai kita membahas makna tafsir. Ya, tafsir secara lugatan wa istilahan selesai. Sekarang pembahasan tentang at-ta'wil. Apa itu ta'wil? Beliau mengatakan at-ta'wilu fil lughah, ta'wil secara bahasa, ala i'tibarain, ala i'tibarain, ditinjau dari dua sisi, yakni dia memiliki dua makna tergantung dengan istiqafnya, dia diambil dari lafaz yang mana. Kalau diambil dari lafaz ini, maka maknanya ini. Kalau diambil dari lafaz ini, maka maknanya ini. Mafhum? Ini secara bahasa. Yang pertama, al-awwal, sisi yang pertama, ma'khudun minal awl, minal awl bi fathil hamzah wa sukunil waw, minal awl wa huwa rujuk. Yang pertama, ta'wil ini diambil dari lafaz awlun, awl. Ta'wil ini juga masdar, awwal yu'awwalu ta'wilan. Awl ini juga masdar, ala ya'ulu awlan. Ini istifat yang pertama. Kalau dia diambil dari lafaz al-awl, maka dia memiliki makna ar-ruju', kembali. Qala al-qamus, berkata penulis al-qamus, ala ilaihi awlan wa ma'alan raja' wa anhu irtadda. Lafaz ala ilaihi wa awlan wa ma'alan maknanya adalah raja'a wa anhu irtadda. Kalau dia lafaz ala ya'ulu awlan wa ma'alan sigat fi'il madhi mudhari' masdar masdar mim, ya, kalau dimuta'addikan dengan huruf jar ila, ala ila, awlan ila, ya'ulu ila, ma'alan ila, dengan huruf jar ila, maka dia memiliki makna raja'a. Mafhum? Kembali. Ya, rujuk. Kalau dia dimuta'addikan dengan huruf jar an, ala an, ya'ulu an, awlan an, ma'alan an, yang penting ada an-annya, huruf jar an, maka maknanya adalah irtadda, ay irtadda anhu, kembali. Maknanya sama, hampir mirip. Mafhum? Baik. Pemakal kemudian beliau mengatakan, yakni sahibul kamus, wa awwal al-kalam ta'wilan wa ta'awwalahu dabbarahu wa qaddarahu wa qassarahu. Wa awwal al-kalam, dan dia menta'wilkan kalam ta'wilan wa ta'awwalahu, dengan ta'wil maknanya adalah dabbarahu wa qaddarahu wa qassarahu, yakni dia merenungkannya, mengukurnya dan menjelaskannya. Dabbarah, merenungkan. Qaddarah, mengukur. Fassarah, menjelaskan. Wat-ta'wil ibaratu ru'ya, dan ta'wil itu adalah ibaratu ru'ya, yakni menjelaskan, mengungkapkan tentang mimpi. Ru'ya, yakni al-manam, ta'wilul manam, ta'wilul ahlam, ay ta'birul ahlam. Mafhum? Menta'birkan, mengungkapkan mimpi. Ini istiqaq yang pertama, diambil dari lafaz ala ya'ulu awlan. Kalau di muta'adikan dengan ila, maknanya roja'a. Kalau muta'adini kepada an, maknanya irtadda. Ambil milik maknanya dalam bahasa kita. Sekarang istiqaq yang kedua. Belum mengatakan asan yang kedua, ma'khudun minal iyalah, dia diambil dari lafaz iyalah, iyalatan, wahiyas siyasah, maknanya adalah as-siyasah. As-siyasah artinya pengaturan, mengatur, itu artinya siyasah. Faka'annal mu'awwil yadusul kalam wa yada'uhu fi mawdi'ihi. Seakan-akan jadi al-mu'awil disebut dengan sa'is dengan lafaz siyasah itu dengan makna seperti ini. Faka'annal mu'awil, seakan-akan sang pentakwil, yaitu sul kalam, dia mengatur kalam tadi wa yadahu fi mawdhi'i, dan meletakkan kalam tadi pada tempatnya. Mufhum. Ini lafaz as-siyasah. Qala Az-Zamakhshari fi Asasil Balaghah, berkata Az-Zamakhshari dalam kitabnya Asasil Balaghah. Az-Zamakhshari kharaja jana'a rasulullah, namanya Mahmud ibn Umar, jarullah Mahmud ibn Umar Az-Zamakhshari, ra'isun min ru'asail Mu'tazilah. Yeah. Sampai mereka, para ulama ahli sunnah wal jamaah, membalik nama dia dengan Mazmum ibn Umar. Dia ini pentolannya Mu'tazilah. Qawiyun hujjatun fil lughah, munharifun fil aqidah. Mufhum? Naam. Az-Zamakhshari qawiyun fil lughah. Sampai disebutkan dalam biografi beliau, ketika beliau menuntut ilmu, itu kakinya sampai patah. Kenapa? Kecelakaan. Dulu ada motor. Karena saking dingin, jalan kaki menembus lembah padang pasir, kedinginan, kakinya pun akhirnya diamputasi, patah. Kalau bahasa kita, pati roso. Jawa ya? Pati roso. Saking dinginnya semenjak terasa kakinya, daripada menyebar kepada sampai seluruh badannya, akhirnya dipotong kakinya. Ketika dia sampai di kota, dia mengumumkan di depan umum, saya terpotong kakinya bukan karena hukum had, tetapi karena saya kedinginan. Katanya Najjalah Syari Mahmud ibn Umar Jarullah Mu'tazili, seorang Mu'tazilah. Di Asasul Balaghah, dalam kitabnya Asasul Balaghah, menjelaskan tentang makna. Makna apa ya ikhwah? Hei, makna apa? At-ta'wil dari istiqab iyalah. Ya, belum mengatakan ala ra'iyah ya'uluha iyalatan hasanatan wa huwa hasanul iyalah wa i'taluha wa huwa mu'talun diqawmihi miqtalun alaihim ay sa'isun muhtakimun. Alam ra'iyah, dia mengatur rakyatnya, ya'uruha iyalatan hasanah, dia mentakwil rakyatnya tadi, mengatur rakyatnya tadi dengan pengaturan yang bagus, yang mantap. Wahuwa hasanul siyasa, wahuwa hasanul iyalah, dan dia sangatlah bagus pengaturannya. Wa iqtaluha, sama. Wahuwa mu'talun niqawmihi niqtalun alaihi, sama. Ay sa'isun muhtakimun, yakni dia itu bagus dalam mengatur dan peratur. Muhtakim ay muntazim. Nah, bisa dilihat dalam kitabnya Asasul Balaghah juz pertama halaman ke-15. Wa ala kulli hal kharajna wa azakumullah, ini makna ta'wil secara lughatan. Ya, jadi ta'wil secara lughah dilihat dari mana dia diambil. Kalau diambil dari lafaz ala ya'ulu aulan yang muta'adzina dengan ila, maka maknanya roja'a. Kalau muta'adzina kepada an, maka maknanya adalah irtadda. Kalau diambil istiqafnya dari iyalatan, maka dia memiliki makna as-siyasah. Mafum? Ada khulasatul qawl. Ini makna daripada tafsir lughatan wastilahan, dan juga makna ta'wil lughatan wastilahan. Sekarang beliau membawakan faedah. Jadi yang beliau sebutkan tadi dari makna ta'wil itu lughatan wastilahan secara umum, ditinjau dari segi bahasa Arab. Sekarang beliau membawakan faedah. Wan-nadhir fil Qur'an al-Karim yajidu anna lafdhat ta'wil qad warada fi katsirin min ayatihi ala ma'anin mukhtalifah. Orang yang melihat mentadabburi Al-Qur'an Al-Karim, dia akan mendapati lafaz ta'wil dalam Al-Qur'an pada banyak tempat itu memiliki sekian banyak makna. Mafhum? Jadi sekarang beliau bawakan makna ta'wil yang ada dalam Al-Qur'an. Itu tidak seperti yang dibawakan di atas. Tidak semuanya seperti itu. Bahkan ta'wil, makna ta'wil yang ada dalam Al-Qur'an itu bermacam-macam. Ya, ala ma'anin mukhtalifah, memiliki makna yang berbeda-beda. Yang pertama, beliau mengatakan bi makna tafsir wa ta'yil. memiliki makna tafsir dan ta'wil, yakni memiliki makna tafsir, penjelasan dan ta'wil. Ta'wil itu artinya menentukan. Min dzalika qauluhu ta'ala, contohnya dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala surat Ali Imran ayat yang ke-7, Allah Ta'ala berfirman, fa ammal ladzina fi qulubihim zaighun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnah wa ibtigha'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Adapun orang-orang yang di dalam hati mereka itu terdapat penyimpangan, maka mereka mencari-cari ayat yang mutasyabih dalam rangka untuk mencari fitnah dan mencari ta'wilnya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu, dan tidak ada yang mengetahui ta'wilnya illallah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakni maknanya adalah wabtigha'a tafsirihi wa ta'yinihi wa ma ya'lamu tafsirahu wa la ta'yinahu illallah. Ini maknanya. Mafhum? Mafhum. Hada ya. Ini makna yang pertama dalam Al-Quran. Makna yang kedua, bimakna al-aqibah wal-masir. Memiliki makna aqibah dan masir, yakni akibat sebuah tindakan. Al-masir, yakni tempat kembali, yakni akhir dari sebuah tindakan, akhir dari sebuah perbuatan. Mafhum? Ini makna yang kedua. Contohnya dalam surat An-Nisa ayat ke-59, Allah Ta'ala berfirman, fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wal Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wilan. Maka apabila kalian bertanazuk, beristilah pada sesuatu, maka kembalikan urusannya kepada Allah dan Rasulnya SAW. Kalau kalian memang beriman kepada Allah dan hari akhir, dzalika khairun, itu lebih baik, wa ahsanu ta'wilan, dan lebih baik ta'wilnya, ay ahsanu aqibatan wa masiran, yakni lebih baik akibatnya. Maksud, hasil akhirnya itu lebih baik, dikarenakan dipecahkan sesuai dengan pandangan firman Allah dan sunnah Rasul SAW. Maksud, dzalika khairun wa ahsanu ta'wilan ay ahsanu masiran wa aqibatan. Ini makna yang ke kedua. Ittabi' ya ikhwan, ittabi'. La tusajirun, antum jangan salah ya. Antum disidai, antum disidai di Masjid Al-Bayyinah Al-Mubarak. Naam, darah Ramadan Syahrul Quran. Jangan ke mana-mana ya. Baik. Isbil. Butuh mujahadatun nafs, ya, butuh yang namanya kesungguh-sungguhan, kesabaran, keuletan. Nah, itu makna yang kedua. Makna yang ketiga, bimakna wuku'il muhbar bihi. Wuku'il muhbar bihi, memiliki makna terjadinya sesuatu yang dikhabarkan. Paham ya? Yakni perwujudan dari sebuah khabar. Contohnya dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-53, Allah Ta'ala berfirman, hal yanzuruna illa ta'wilahu yauma ya'ti ta'wiluhu. Tidaklah mereka itu menunggu illa ta'wilah, kecuali ta'wilnya. Yauma ya'ti ta'wiluhu ila akhiril ayat. Pada hari datang ta'wilnya. Yani maknanya apa? Hal yang turuna illa ta'wilahu yawma ya'ti ta'wiluhu ay yawma ya'ti wuku'ul mukhbar bihi. Yakni hari terjadinya sesuatu yang dikhabarkan oleh Allah dan Rasulnya SAW berupa ahwalul qiyamah. Maksud? Nah, itu namanya ta'wil. Yakni ketika ada dikhabarkan, ya akhi Allah Ta'ala berfirman kada wa kada wa kada, Rasulullah bersabda kada wa kada wa kada, dengan sebuah khabar, kemudian terjadi khabar tadi, kejadian itu disebut dengan ta'wil. Ta'wil dari khabar yang telah disampaikan. Contoh yang lain, seperti dalam surat Yunus ayat yang ke-39 Allah Ta'ala berfirman, bal kazzabu bima lam yu'itu bi'ilmih walamma ya'tihim ta'wiluhu al-ayah. Bahkan mereka mendustakan apa-apa yang mereka itu ilmunya tidak sampai ke sana. Walamma ya'tihim ta'wiluhu, maka ketika datang kepada mereka ta'wilnya, ay walamma ya'tihim wuku'ul mukhbarimi. Maka ketika datang kepada mereka kejadian dari apa yang telah dikhabarkan kepada mereka ila akhir ayat. Ini juga sama seperti yang di atas. Nah, ini makna yang ketiga. Makna yang keempat, bimakna nafsu madlulir ru'ya. Memiliki makna nafsu madlulir ru'ya. Yakni menunjukkan akan makna dari apa yang ditunjukkan oleh sebuah mimpi. Ru'ya huna ay al-manam, al-ahlam, mimpi. Disebutkan contohnya Ustaz Yusuf ayat yang ke-6. Wa kadzalika yastadzika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits. Ya. Demikianlah Rabbmu memilikmu dan mengajarimu min ta'wilil ahadits, dari ta'wil ahadits, yakni dari ta'bir al ahlam, yakni mengajarimu tentang tafsir madlul daripada yang namanya mimpi, makna daripada yang namanya mimpi, dan juga ayat-ayat setelahnya. Ini masih satu surat di pada ayat-ayat yang berlainan. Satu surat, surat Yusuf ayat ke-6, 37, 44, 45, ayat yang ke-100. Maksud? Nah, ini makna yang ke berapa ya, kawan? Hah? Yang keempat, ya, yang menunjukkan makna nafsu madlul ru'ya, yakni menunjukkan akan makna sebuah mimpi. Yang berakhir, bima'na ta'wilul a'mal allati ata bihal khadir min khartis safinah wa qatlil ulam wa iqamatil jidar wa bayanis sababil hamili alaiha. Maknanya adalah ta'wil, penjelasan tentang amalan-amalan yang dikerjakan oleh Khadir. Khadir ini fi khilaf, ada yang mengatakan nabi, ada yang mengatakan dia itu rajulun salih. Wa ala qawlil masyhur, dia itu nabi. Dikarenakan di situ Allah Ta'ala berfirman menjelaskan tentang Khadir, wa ma fa'altuhu an amri. Dan tidaklah aku mengerjakan perkara-perkara tadi dari urusanku sendiri, yakni wahyu dari Allah. Nah, Khadir min khalqis safina, berupa membolongi perahu. Wa qatlul ghulam, membunuh anak kecil. Wa iqamatul jidar, membangun tembok. Wa bayani sababil hamil 'alaiha, dan penjelasan tentang sebab-sebab kenapa dia melakukan hal itu. Wa laysal muradu minhu ta'wilul aqwal, dan bukan yang dimaukan di sini adalah penjelasan tentang aqwal, ucapan. Yang dimaukan adalah ta'wilul a'mal, penjelasan tentang amalan dia, perbuatan dia. Nah, yang dikerjakan oleh Khadir alaihi salam. Disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-78, Allah Ta'ala berfirman tentang dia, sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tasti' alaihi sabra. Aku akan beritahukan kepadamu wahai Musa tentang ta'wil, yakni ta'wilul a'mal, yakni ta'wil, penjelasan tentang amalan-amalanku. Malam tastati' alaihi sabra, yang engkau tidak sabar di dalamnya. Dan juga dalam ayat yang lain, surat Al-Kahfi ayat yang ke-82, sama. Paham? Nah, ini lima makna di antara makna ta'wil yang ada dalam Al-Qur'an. At-tafsir wa ta'yin, al-masir wal aqibah, wuqu'ul mukhbar bih, nafsu madlulir ru'ya, ta'wilul a'mal. Lima makna untuk ta'wil dalam Al-Qur'an. Maklum ya? Baik. Ini masih berkaitan dengan ta'wil secara lughah. Sekarang ta'wil secara istilah. Nah, ini baru sudah mulai merasuk. Baik. Nanti kalau sudah agak masuk-masuk, penjelasan dengan perbedaan-perbedaannya, itu antum harus kerja keras. Baik, jangan ngantuk. Takutnya nanti kalau salah, antum ngantuk, takwilnya nanti berbeda. Berbahaya. At at-ta'wilu fil istilah lahu i'tibaran. Ta'wil secara istilah memiliki dua i'tibar. Di situ ditulis lahu i'tibarain. Padahal tak? Khata. Ada khata mukhalifun di lughah al-masyurah. Yang tepat dirafa' lahu i'tibarani. Faham? Lahu i'tibaran. Dia memiliki dua i'tibar. Yakni dilihat dari sisi siapa. Menurut siapa takwil tadi? Kalau menurut kelompok fulan, maka maknanya seperti ini. Kalau menurut kelompok alam, maka maknanya seperti ini. Dan di sini disebutkan dua kelompok. Yang pertama, indah salaf. Menurut para salaf. At-ta'wilu indah salaf lahu maknayan. Takwil menurut salaf. Ingat, kita sekarang membahas takwil secara istilahan. Maksudnya, menurut salaf, takwil secara istilah itu memiliki dua makna. Ahadun, yang pertama, tafsiru kalam wa bayanu maknahu, menjelaskan tentang kalam sebuah ucapan, wa bayanu maknahu, dan penjelasan tentang makna dari ucapan tadi. Sawa'un, sama saja, awafaqa zahirahu aw khalafahu, sama saja baik penjelasan dia itu sesuai dengan zahir ucapan itu atau bahkan menyelisihi zahir ucapan tadi. Yang penting maknanya adalah menjelaskan kalam tadi dan menjelaskan maknanya. Paham ya? Ini makna takwil yang pertama menurut salaf. Ya. Memiliki makna apa? Tafsirul kalam wa bayanul makna. Menjelaskan tentang sebuah ucapan. Fayakunu ta'wilu wa tafsiru ala hadha mutaradifaini. Kalimat ini ya ikhwan. Dari sini antum harus memegang betul-betul. Ya. Dikarenakan nanti akan diulangi lagi sama muallif. Ya. Jadi pembahasan yang akan beliau sampaikan itu saling berkaitan. Ya. Saling bertautan. Kalau dari awal ini antum sudah gambian. Tahu gambian. Ngambang. Pemahamannya enggak pas. Ragu-ragu, samar, atau bahkan tidak paham sama sekali. Nanti yang setelahnya tambah bulat, tambah bulat lagi, tidak nyambung-nyambung. Sampai sini paham ya, kuaya. Maklum bila huna. Ya, jadi pembahasan kita sekarang tentang tafsir indah salat makna yang pertama. Yakni tafsirul kalam wa bayanul makna. Menjelaskan sebuah kalam dan menjelaskan maknanya. Maka atas dasar makna yang pertama ini, menurut mereka para salaf, takwil dan tafsir itu sama. Mafhum? Tafsir dengan takwil dengan makna yang pertama ini menurut salaf itu sama. Takwil tafsirul kalam wa bayanu ma'nahu, tafsir juga demikian, tafsirul kalam wa bayanu ma'nahu. Mutaradifain. Sama. Ingat ini akan berulang ketika akan membahas al-farqu baina at-ta'wil wa at-tafsir. Mafhum ya? Baik. Wa hadha huwa ma'anahu mujahidun min qawlihi innal ulama ya'lamuna ta'wilahu ya'ni al-Qur'an. Dan makna inilah yang dimaukan oleh Mujahid. Mujahid Ibnu Jabr Al-Makki. Ya, Mujahid Ibnu Jabr Al-Makki. Seorang mufassir akan disebutkan nanti di biografi ini, nanti. Ini yang dimaukan oleh Mujahid dengan ucapan dia, innal ulama ya'lamuna ta'wilahu. Para ulama itu mengetahui takwilnya, yakni takwil Al-Qur'an, ay tafsir Al-Qur'an. Paham? Jadi yang dimaukan dengan takwil di sini ucapannya Mujahid, yakni makna adalah tafsir dengan makna yang pertama ini. Paham? Wa ma ya'nihi Ibnu Jarir al-Tabari biqawlihi fi tafsiri al-qawlu fi ta'wili qawlihi ta'ala kada wa kada. Ya. Al-qawl, pendapat fi ta'wili qawli ta'ala, pada ta'wil firman Allah ta'ala, yakni pada tafsir firman Allah subhanahu wa ta'ala, kada wa kada, adalah demikian dan demikian. Maksud ya? Wa biqawli, dan juga ucapan Ibnu Jarir, ikhtalafa ahlu ta'wil fi hadhil ayat. Para ahlu ta'wil, yakni ahlu tafsir, beristilah berbeda pendapat pada ayat ini dan ini. Wa nahu dzalik, fa inna muradahu at-tafsir. Dan semisal itu, Maka yang dimaukan dengan ta'wil di sini adalah tafsir. Maka dari sini karena fidna'uzakumullah kita bisa mengambil faedah kalau antum mendapati al-Imam Mujahid Ibnu Jabr al-Makki dan juga Muhammad Ibnu Jarir at-Tabari sahibut tafsir kedua-duanya kalau mengatakan at-ta'wil maka maknanya adalah at-tafsir. Paham? Dan lafaz ini sering dibawakan oleh Ibnu Jarir at-Tabari dalam tafsirnya. والتأويل في آية كذا وكذا وتأويله كذا وكذا واختلف أهل التأويل كذا وكذا مفهوم؟ نعم. Yang dimaksud dengan ta'wil di sini adalah tafsir itu sendiri. Ini makna yang pertama menurut salaf tentang makna ta'wil secara istilahan. Sekarang makna yang kedua menurut mereka juga. Sanihima yang kedua. Huwa ta'wil itu adalah nafsul murad bil kalam. Nafsul murad bil kalam, yakni al murad bil kalam, apa yang dimaukan oleh sebuah ucapan. Fa in kana al kalamu talaban kana ta'wiluhu nafsal fi'lil matlub. Kalau kalamnya tadi, ucapan tadi itu bersifat talab, tuntutan, perintah, maka ta'wil dari ucapan tadi adalah nafsul fi'lil matlub, adalah perbuatan yang dituntut, yang diperintahkan sama dia. Wa in kana khabaran, kalau kalamnya itu sifatnya adalah khabar, mengkhabarkan tentang sesuatu, kana ta'wiluhu nafsa syai' al-mukhbar bih, maka ta'wilnya adalah sesuatu yang dikhabarkan dengan khabar tadi. Yakni apa? Ya khabar itu sendiri. Paham ya? Ini ta'wil, makna ta'wil secara istilah menurut salaf. Kayak yang pertama tadi kan tafsir sebuah kalam dan penjelasan maknanya. Kalau yang kedua ini adalah apa? Nafsu al-murad bil kalam. Yakni ya makna yang dimaukan oleh zahir kalamnya tadi itu namanya ta'wil. Yakni kalau dia mengatakan memerintahkan sesuatu, kalamnya itu berbentuk talab. Antum tahu talab? Arastum talab? Wa ma adraka ma talab? Tuntutan, perintah. Kalau kalamnya itu menunjukkan makna talab, perintah, apa ta'wilnya? Nafsul fi'lil matlu. Ta'wilnya, ta'wil dari talab tadi adalah perbuatan yang dituntut sama dia. Seperti saya perintahkan kepada antum untuk mengambil gelas ini. Apa ta'wil dari ucapan dia? Ta'wilnya adalah, ya, tindakan antum mengambil gelas tadi. Itu namanya ta'wilnya. Apun? Kalau dia ta'wilnya, kalamnya itu adalah khabar, bentuknya itu adalah sebuah khabar penjelasan. Apa ta'wilnya? Ya, nafsu asyai al-mukhbar bih, yakni sesuatu yang dia khabarkan itu. Paham ya? Atau tergambar enggak? Tepat sawarun di hadir masalah, ha? Yakni istilahnya kalau yang kedua ini zahiri, dipahami secara zahirnya. Kalau menunjukkan mana perintah, ta'wilnya ya konsekuensi dari perintah tadi. Kalau kalamnya itu adalah khabar, ta'wilnya adalah ya apa yang ditunjukkan oleh khabar tadi. Paham? Beliau mengatakan di sini, wabayna hadal makna walladhi qablahu farqun zahir. Dan antara makna ini, makna yang kedua dan makna yang pertama, itu ada perbedaan yang sangat nampak. Ya nampak, ada bedanya. Apa bedanya? Beliau mengatakan, sekarang antum cermati baik-baik ucapan beliau menjelaskan tentang perbedaan dua istilah, dua makna ta'wil menurut salaf istilahan. Ya, jadi antum harus merangkai di kepala antum, di benak antum, antum harus membuat bahkan raksasa. Ayo, ta'wil istilahan indah salaf makna yani, ada dua makna. Sekarang pembahasan tentang perbedaan antara makna pertama dan makna yang kedua menurut salaf tentang ta'wil istilahan. Paham? Lanjut. apa antum sudah setengah lagi maju nih, tapi pelabat kali-kali biar otaknya bekerja, biar ngaturnya hilang. Apa teman antum? Sekarang beliau bawakan perbedaannya. Falladzi qablahu, maka yang sebelumnya. Ini menjelaskan tentang makna yang pertama. Apa makna yang pertama tadi? Tafsirul kalam wa bayanu ma'nahu. Paham ya? Sekarang yang pertama. Yakunu ta'wilu fihi, maka ta'wil pada pembahasan yang pertama tadi menurut salaf min babil ilm wal kalam, itu babnya adalah ilmu dan kalam. Yakni dia ya'lamu ma'ani al-ma'kula, yakni dia mengetahui kalam tadi dan kemudian dia menta'bir, menjelaskan kalam tadi. Paham ya? Yakni bab yang pertama tadi itu berkaitan dengan pengetahuan antum, daya tangkap antum dengan sebuah ucapan dan penjelasan tentang apa? Kalam antum. Penjelasan. Setelah antum menangkap, antum pahami, antum jelaskan tentang kalam tadi. Paham ya? Ini babnya. Kat tafsir wasyarah wal idah. Ini seperti syarah tafsir, syarah idah. Tiga lafaz ini sama. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, tafsir, syarah, idah itu sama. Kalau dalam bahasa mereka itu lain. Faedahnya ikhtilaful mabani yadullu ala ikhtilafil ma'ani. Perbedaan lafaz menunjukkan perbedaan makna. Itu faedah mereka. Kita yakin innamal a'malu binniyat. Kita sudah meyakini masing-masingnya berbeda berhubung bahasa kita adalah lughatun miskinah, bahasa yang fakir, yang harus kita samakan saja. Wa ma ana minal mutakallidin. Maksudnya ya? Baik. Wa yakunu wujudu ta'wil, maka adanya ta'wil dari pembahasan yang pertama tadi fil qalbi, adanya di hati, wal lisan dan jilisan, walahul wujudu dzihni wal lafzi war rasmi, dan dia itu memiliki wujud di benak, di lafaz dan di tulisan. Amin. Jadi khonafidina arzakumullah, perbedaan yang pertama atau penjelasan tentang perbedaan dari makna salaf yang pertama yaitu tafsirul kalam wa bayanu ma'nahu, poin yang pertama ini itu berkaitan dengan apa? Al-qalbu wal lisan, hati dan lisan, yang kemudian ditumpahkan pada tiga bentuk az-zihni, kemudian al-lafzi, kemudian ar-rasmi. Itu babnya, itu takwilnya. Paham? Ini takwilnya. Ini yang pertama. Paham ya? Ini yang pertama. Aku dan gini-gini saja. Tanya mafhum terpaku. Seakan-akan antum sudah memikirkan sesuatu. Atau bahkan antum tersihir ya ikhwah. Gini-gini. Kayak seakan-akan pelong begitu. Atau paham? Ya, paham. Paham? Aku kata mafhum. Ini penting masalahnya. Dikarenakan sering dibawakan ta'wil, tafsir. Ini menurut salah. Nanti ada ta'wil menurut mereka para ashabul ahwa'i wal bid'ah. Lain lagi urusannya. Atau harus tahu. Kalau Atau tidak tahu. Ketika Atau membahas kitab mereka, ada pembahasan ta'wil menurut mereka. Apa maknanya? Kalau tidak tahu, salah kaprah. Dibabat habis. Sama rata. Sesat Atau. Paham? Baik, labat. Nah, tahrikul adzan. Atau gerakkan otak Atau. Nah. Gerakan otak, bukan gerakan kepala. Jangan begini-begini. Ya. Baik. Ini penjelasan beliau untuk makna yang pertama. Jadi, tafsirul kalam wa bayanu ma'nahu, poin pertama, ketika salaf menjelaskan makna ta'wil secara istilah, itu babnya adalah babul ilm wal kalam. Babnya adalah ilm dan kalam. Yakni berhubungan dengan tiga pembahasan. Dia itu ada di qalbi, ya, az-zihni al-qalbi, kemudian pada akada lafzi, kemudian pada rasmi. Jadi ketika antum dibawakan sebuah takwil sama mereka, maka antum tangkap dengan zihni antum, antum ucapkan dengan lafaz antum, kemudian antum tulis dengan tangan antum. Ini babnya. Yang kedua, wa amma hadza, adapun yang kedua ini, makna yang kedua ini, apa makna yang kedua yang qad na'udzukumullah rahimakumullah, nafsul murad bil kalam fa in kana talaban kana nafsul fi'lul matlub wa in kana khabaran kana nafsul mukhbar bih. Paham? Ini makna yang kedua. Beliau mengatakan kalau yang kedua ini fatta'wilu bihi, maka ta'wil pada bab yang kedua ini adalah nafsul umur al mawjudah fil kharij, adalah perkara-perkara yang antum lihat pada kenyataan, yakni yang ada pada kenyataan, dikarenakan berhubungan dengan perintah dan khabar, ya toh ketika antum diperintah ta'wilnya apa ya antum kerjakan, kan bisa dilihat dengan kenyataan. Mawjudatun fil kharij, amrun mahsus, bisa dicerna oleh panca indera, ya kan? Ketika disebutkan khabar, apa takwilnya? Ya konsekuensi dari khabar tadi, kejadian dari khabar tadi, kan bisa dilihat. Kalau dia menjelaskan tentang perkara A, apa takwilnya? Ya kejadian itu, bisa dilihat. Amrun mawjudun fil kharij, lalu perkara yang bisa dilihat fil kharij, pada kenyataan yang ada. Sawa'un, sama saja. Akanat madiyatan am mustaqbalatan, sama saja baik itu lewat, telah lewat, lampau atau akan datang. Baik talabnya itu sifatnya madi atau sifatnya mustaqbal, atau khabarnya itu sifatnya madi atau mustaqbal, tidak ada bedanya. Sekarang beliau bawakan contoh untuk taqribul fahm. Fa'idha qila, kalau dikatakan kepadamu, tala'atis syamsu, matahari itu terbit. Ini bentuknya khabar apa talab? Nah, apa khabar di makna talab? Nah, ayol ikhwah. Sayyid, mana peserta ini? Anak tak kenal namanya. Labas. Siapa peserta di sini? Banyak ya. Ah, indak ya fulan. Antum namanya siapa? Abul Fathi. Bapaknya kemenangan. Baik, Abul Fathah. Baik, indak ya Abul Fathah. Tala'atis syams fi siyaqi madha? Fi siyaqil khabar. Yaqinan. Baik, yakinan. Tala'atul syams itu siyaknya adalah siyak khabar. Beliau mengatakan, fata'wilu hada, maka ta'wil dari lafaz ini yang sifatnya adalah khabar, adalah nafsu tulu'iha, adalah terbitnya matahari itu sendiri. Paham ya? Jadi ketika antum dikhabarkan oleh seseorang, ya Abul Fathah, tala'atul syams, matahari itu telah terbit, wahai Abul Fathah. Apa ta'wilnya? Ya terbitnya matahari itu, ya iya terbit dia, itu takwilnya. Maklum, yakni sesuatu yang bisa dilihat pada kenyataan yang ada. Paham ya? Atau paham gak? Jadi kalau yang pertama tadi itu babnya bukan amrun mawjudun fil waqi', tetapi berkaitan dengan az-zihn, ini yang main ya. Tafsirul kalam wa bayanu ma'nahu, dikarenakan berkaitan dengan tafsir dan bayan, penjelasan, ya kan, butuh yang namanya az-zihn, tahrikul azhan, tahrikul qalb, menggerakkan pikiran dan hati, kemudian disalurkan dengan ucapan, dijelaskan, kemudian disalurkan dengan bentuk kitabah, tulisan, ditulis. Kalau yang kedua ini itu berkaitan dengan perkara yang sifatnya itu mawjudun fil kharij, langsung kejadian, tanpa harus dijelaskan, tanpa harus ditafsirkan, tanpa harus dibayankan, tidak usah. Kenapa? Sudah jelas. Kalau talab, apa takwilnya? Ya perbuatan yang dia lakukan dari talab tadi. Kalau khabar, apa takwilnya? Ya kejadian dari khabar tadi. Seperti tadi yang dibawakan, tala'atis syams, apa ta'wilnya? Ay nafsu tulu'iha, yakni terbitnya matahari itu sendiri. Itu namanya ta'wil. Maksudnya ada ikhwan. Ini takwil menurut siapa? Menurut salaf sayyid. Ada dua makna. Sekarang at-ta'wil indal muta'akhirin minal mutafakihah wal mutakallimah wal muhadithah wal mutasawwifah. Kelompok-kelompok banyak. Mutafakihah ahli fikih, al mutakallimah ahli kalam, al muhadithah ahli hadith, wal mutasawwifah ahli tasawuf. Apa menurut mereka? Mereka mengatakan at-ta'wilu inda ha'ulai jami'an. Ta'wil menurut mereka-mereka ini itu adalah, sekarang kita sudah beda pembahasan. Ya, kalau tadi pembahasan ta'wil secara istilah menurut salaf, intahena min hadhil mas'alah, nantakil wa na'khud mas'alah al-ukhra. Sekarang kita membahas permasalahan yang lain. Jadi yang tadi jangan disambungkan dulu. Ya, sudah selesai yang tadi. Tala'atis syams, sudah terbit matahari, khalas, selesai. Ya, sekarang sudah guru, sudah iftar. Nah, sekarang pembahasan yang lain, pembahasan yang kedua, ta'wil secara istilah menurut orang-orang ini, menurut para mutafakih, ahli fikih, ahli kalam, ahli tasawuf, para muhaddis. Mereka mengatakan ta'wil adalah huwa sharful lafz 'anil ma'na rajih ila al-ma'na al-marjuh li dalilin yaqtarinu bihi. Yang namanya ta'wil menurut mereka itu adalah memalingkan lafaz dari makna yang rajih menuju makna yang marjuh dikarenakan ada dalil yang menunjukkannya. Paham? Jadi ada sebuah makna A. Ini makna A. Ta'wil menurut mereka untuk lafaz ini itu adalah sharful lafz, memalingkan lafaz ini dari makna aslinya, ini asli ini, menuju kepada makna marjuh, ini marjuh, lidalilin yaqtarinu bih, dikarenakan sebuah dalil yang menunjukkan atas makna marjuh tadi. Ini yang namanya, oi, ini namanya, aina antum ya ikhwah, ini namanya ta'wil indaman inda haula. Paham ya? Baik. Sekarang belum mengatakan wa hadha huwa at-ta'wil alladhi yatakallamuna 'alayhi fi usulil fiqh wa masailil khilaf. Dan inilah makna ta'wil yang mereka maukan ketika mereka membahas tentang usul fiqh dan membahas tentang permasalahan-permasalahan khilafiyah. Amin. Jadi kalau antum membahas tentang masalah usulul fiqh, arbabul maqalat, para arbabul maqalat dalam pembahasan usul fiqh tentang pembahasan masalah khilaf, mereka menyebutkan lafaz ini ta'wil. Apa maknanya? Ya ini sharful lafaz 'anil ma'na rajih ila al ma'na al marjuh li dalilin yaqtadinu bih. Paham ya? Nah. Sekarang beliau bawakan contohnya. Fa'idha qala ahadun minhum. Kalau ada salah seorang dari mereka, haula mengatakan kepada antum, hadal hadis awin aw hadal nafs. Hadis ini atau nafs ini mu'awwalun, itu ditakwilkan. Aw atau mahmulun ala kadar, dibawa kepada pengertian ini. Ini sekarang permasalahan apa ya ikhwah? Usulul fiqh atau masailul khilaf? Masailul khilaf. Nah, siapnya sekarang pembahasan tentang masail al-khilaf. Apa buktinya? Dibawakan ucapan yang lain. Qalal akhar. Ternyata yang lainnya mengomentari. Hadza nau'u ta'wilin. Ucapanmu ini itu ta'wil. Wat ta'wilu yahtaju ila dalil. Dan ta'wilmu itu butuh dengan yang namanya dalil. Paham ya? Yakni ketika dia membawakan sebuah hadis, hadis ini atau nas ini itu mu'awwal. Yakni apa? Dipalingkan dari lafaz yang rajih, dari makna yang rajih menuju kepada makna yang marjuh. lidalilin yaktari lubih, kan ada dalilnya. Maka yang lainnya mengatakan perbuatanmu itu takwil, membawa hadis ini atau nas ini kepada pengertian yang ini itu takwil, dan takwil itu butuh dengan yang namanya dalil. Mana dalilnya? Paham ya? Ini takribul faham dari beliau menjelaskan tentang makna takwil menurut mereka. Paham ya? Jadi jangan antum sama ratakan. Antum lihat siapa yang mengucapkan. Kalau salaf seperti Ibn Jarir At-Tabari dalam tafsirnya mengatakan wa ta'wil fi hadhil ayat. Apa maknanya? Tafsir. Ketika ada seseorang mengatakan kepadamu talaqat asy-syams, apa ta'wilnya? Apa ta'wilnya? Nafsul mukhbar bih. Kalau datang kepada antum salah seorang ahlul kalam mengatakan hadal hadits muawwal, apa ta'wilnya? Yani sharf al-lafz 'an al-ma'na ar-rajih ila al-ma'na al-marjuh. Maka antum katakan kepada dia, mana dalilnya? Paham ya? Jadi harus antum bedakan takwil tadi, siapa yang mengucapkan menurut siapa. Nah, wa ala hadza, maka atas dasar inilah, fal muta'awwil, maka orang yang berbuat takwil, takwil yang seperti apa maknanya ya? Hah? Matalibun bi amrain, dituntut untuk mendatangkan dua perkara. Ya, ini takwil menurut apa ya? Menurut salaf atau menurut al-mutafaqihah wa haula? Hah? Isyarat haza kembali ke mana? Kepada yang terakhir ini. Paham ya? Wa ala hadza, yakni ala hadzal qaul, maka atas dasar ucapan yang mereka bawakan ini, maka mereka-mereka yang berbuat takwil itu dituntut untuk mendatangkan dua perkara. Ketika dia mengatakan hadal hadis muawwalun, hadal nas muawwalun, maka mereka dituntut, diperondong dua tembakan. Al-amrul awal, yang pertama, ayubayyina ihtimalal lafz lil ma'na alladhi hamalahu alayh wadda'a annahu al-murad. Dia harus menjelaskan dari sisi mana makna ini dibawa kepada pengertian ini, dan dia mengaku itulah yang dimaukan. Ini tembakan yang pertama. Dikatakan kepada dia, jelaskan dari sisi mana ya akhi antum mentakwilkan ini kepada makna yang ini, dari sisi mana. Kemudian al-amru tsani, perkara yang kedua, ayubayyina dalil alladhi aujaba sharfal lafzi an ma'nahu rajih ila ma'nahu marjuh. Dia harus menjelaskan tentang dalil yang mewajibkan, yang mengharuskan memalingkan lafaz ini dari makna yang rajih menuju kepada makna yang marjuh. Tembakan yang kedua, antum katakan kepada dia, mana dalilnya? Antum katakan ini menjadi ini, itu mana dalilnya? Ini rajih, antum bawa kepada makna yang marju, mana dalilnya? Mafhum? Naam. Wa illa, kalau dia tidak bisa membawakan kana ta'wilan fasidan aw tala'uban bin nusus, maka ta'wilnya itu fasid, rusak, dan dia telah bermain-main dengan nafs-nafs yang ada. Paham ya? Baik. Dan itu ya ikhwah. Beliau mengatakan, qala fi jam'il jawami wa syarhi, berkata penulis jam'il jawami, at-ta'wil, ta'wil adalah hamlu zahir ala al-muhtamal al-marjuh. Membawa zahir sebuah lafaz kepada sebuah pengertian yang marjuh, yakni yang asalnya maknanya itu adalah rajih dibawa kepada pengertian yang marjuh. Fa in humila alaihi li dalilin fa sahih. Kalau dia mengerjakan takwil tadi di atas sebuah dalil, ada dalilnya, diterima dalilnya, sahih dalilnya, ditunjukkan oleh siyaknya, fa sahih, maka dia takwilnya itu sahih. Au lima yuzannu dalilan fil waqi'i fa fasidun. Tapi kalau dalilnya itu hanya praduga, prasangka, sangkaan, dugaan, wa inna dhanna la yughni min al-haqqi syai'an, maka fafasidun, ta'wilnya itu fasid. Diminta mana dalilnya, penjelasannya seperti apa, dari sisi yang mana. Kayaknya demikian, sepertinya itu. Azunnu kada, dhonantu kada, fi dhonni kada. Jadi dia menggunakan dhon, dhon, dan dhon. Iyakum wa dhon, wa dhon, akdabul hadith. Maka fasid, kalau seperti ini ucapan dia, maka ta'wilnya rusak. Fasid, tidak diterima. Aula syaih fala'ibun la ta'wil. Atau bahkan dia tidak mampu untuk membawakan dua-duanya. Membawakan sisinya tidak bisa, apalagi dalilnya. Maka ini merupakan tala'ub, bermain-main dengan nafs, bukan dikatakan sebagai ta'wil. Na'am. Mafhum? Kemudian beliau mengomentari, wahada aydan huwa ta'wil alladhi yatanaza'una fihi fi masa'id sifat. Dan inilah ta'wil yang mereka berselisih padanya pada permasalahan-permasalahan sifat. Faminhum man dhamma ta'wil, di antara mereka ada yang mencela yang namanya ta'wil. Wa minhum man mana, wa minhum man madahahu wa aujabahu, dan di antara mereka ada yang memuji ta'wil dan bahkan mengharuskan yang namanya ta'wil. Maksud, dan ini yang lebih banyak didapati. Makanya disebutkan dalam madhab mereka ada madhab mu'awwilah. Awwalu awwalan summa abtalu thaniyan. Mafhum? Ditakwil dulu nasnya baru ditolak. Mafhum? Nah, ini paling sering dalam masalah masail sifat. Anda bisa merujuk kepada kitabnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab beliau Al-Qawa'idul Muslah. Kata pembahasan asma'ul sifat dan akwal para madzhab al-firq al-mudillah dalam pembahasan ini. Atau antum melihat dalam kitab Tadmuriyah Ibnu Taimiyah rahimahullah. Atau kalau tidak faham kitab ini, bisa baca kitab Taqrib Tadmuriyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dan juga kitab-kitab yang lainnya yang membahas tentang masail sifat, Aqidah Wasithiyah, Aqidah Tahawiyah, kitab al-aqaid yang lainnya. Naam. Mafhum? Mafhum ila hunna ya ikhwan? Mafhum. Naam. Tayyib. Entaha. Selesai kita. Tafsir lughatan wa istilahan qad intahayna. Wa ta'wil lughatan wa istilahan qad intahayna. Selesai pembahasan. Tinggal satu permasalahan. Mal farqu bainat tafsir wa ta'wil. Apa perbedaan antara tafsir dan ta'wil? Kuat atau tanasu? Antum masih kuat apa sudah mulai mengantuk? Sudah panas mesin. Mesin kita bukan mesin Honda, mesin Yamaha. Kalau panas mati. Kalau mesin Honda kan makin panas makin kering, makin kalah pembahasan makin bertentang. Gimana? Masih kuat? Ya ikhwah, kita kitab yang kita bahas itu 3 juz. Tauhid yang di depan antum itu baru juz pertama sampai sekian saja. Yang ini belum. Belum yang kedua, belum yang ketiga. Sedangkan waktu kita ba'da tarawih, waktu-waktu yang memang masya Allah, kutu yang namanya mujahadatun nafs, serangan dari dalam dan dari luar. Dari dalam, wah ngantuk sekali, dari luar, ya begitulah. Kalau kita tunda-tunda, dah hatam-hatam ini kita, belum tentu Ramadan depan bisa ngadakan daurah lagi. Ini baru mukaddimah ya ikhwah, baru mukaddimah. Ya, baru mukaddimah. Pendahuluan, belum intinya. Tenang, merakit-rakit ke hulu, berenang kemudian. Mumet dulu, nanti setelahnya gampang. Setelah kita membahas mukaddimah, masuk pembahasan itu sudah mudah. Sudah mudah. Nanti akan kita ajak antum semuanya kembali ke masa sahabat. Tafsir di zaman sahabat itu seperti apa? Sahabat para mufassir dari kalangan sahabat itu seperti apa? Nanti turun lagi ke tabi'in dan terus kita akan mengarungi sambutan mereka. Kalau sekarang kita harus bermain bahasa dulu. Tafsir lughatan apa itu dari tinggal ini wa ini wa ini, takwil lughatan ini istilah demikian demikian berkaitan dengan ini wa ini, titik jauh dari ini, kalau ngucapkan ini wa ini akhirnya mumet, pusing dulu. Ini belum seberapa, nanti kalau ada bahas masalah farqnya, al-farqunya, perbedaannya, boleh lagi. Bahkan dikatakan sama seorang imam yaitu Ibnu Habib, amrun mu'dal, perkara yang sangat susah, sulit. Sekalipun Ibnu Habib An-Naisaburi mengatakan seperti itu, apalagi kita-kita orang ini yang hanya bisa menunggukan saja, susah. Belum lagi pembahasan yang kedua, ini kan pembahasan yang pertama ya. Ya, kita kan masih pembahasan pertama. Kita kan tadi mengatakan al-mabhasul awal. Relak. Ya, baru satu majelis. Aku sudah lupa. Pelusaan. Belum pembahasan yang kedua dari mukadimah ini tentang pembahasan turjumah. Turjumah. Turjumatul Quran atau tafsirul Quran bi ghairi lughatihi. Itu lebih jelimet lagi, ada terjemah harfiah ada dua, bil misil, bil ghairil misil, perbedaannya. Kemudian terjemah tafsiriyah, perbedaan antara harfiah dengan tafsiriyah, mana yang masuk dalam bab tafsir. Wah, perjalanan kita masih panjang ya ikhwah. Nah, tayyib, labas. Kalau memang sudah mulai berat, ya gimana lagi. Siapa tahu besok masih diberi kesempatan, ya kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ya, kita setiap hari kan? Dada libur kan? Baik. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Mafhum ya ikhwah, dari pembahasan kita bahas tadi. Ya, kalau difahami, itu antum harus pegang erat-erat. Ya, harus antum fahami betul-betul. Nanti kalau sudah masuk pembahasan yang berikutnya ini, al-farqu bainat tafsir wa ta'wil wa nisbatu bainahuma, itu akan terulang penjelasan yang di atas. Ada sedikit yang beliau singgung. Kalau yang tadi itu antum masih gerambian, bingung, atau bahkan tak paham, blank, kosong, ibarat itu masuk, hilang. Wah, berbahaya. Nanti setelah itu mana enggak paham lagi. So iya. Abah, kita cukupkan sampai sekian. 10:30. So iya. Barakallahu fiikum ila huna naktafi. InsyaAllah ta'ala kita teruskan pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala amin. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu. Barakallahu fiikum.